man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ya, tiga golongan yang man kunna fihi, atau tiga perkara, bukan tiga golongan, afwan, tiga perkara yang siapapun pada dirinya terdapat tiga perkara tersebut, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan dengan tiga perkara tersebut halawatal iman, manisnya iman, manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang pertama, perkara yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada keduanya, ya, daripada selain keduanya, daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, dan dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukhdhafa fin nar. Dan dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka, dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Dalam riwayat yang lain, la yajidu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidu ahadun, tidaklah seorang itu merasakan manisnya iman sampai, ya, dan seterusnya sampai akhir hadis, sampai dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan seterusnya. Taib. Di dalam hadis ini, dalam hadis Anas ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga perkara yang dengan tiga perkara tersebut seorang merasakan manisnya iman. Ya. Apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Qala kalamnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa halawatul iman ma yajiduhu al-insanu fi nafsihi wa qalbihi min at-tuma'ninati war-rahati wal-insyirah. Walaysat mudrakatan bil-lu'abi wal-fam. والمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية. حلاوة الإيمان manisnya iman adalah apa yang didapatkan dan dirasakan oleh seorang manusia pada dirinya dan hatinya, ya, pada jiwa dan hatinya. Ya, minatu makninah, dari ketenangan, warahah, ya, kenyamanan, wansyirah, walinsyirah, dan lapangnya dada. Ya, ini halawatul iman. Dia tenang, dia nyaman, hatinya lapang. Ya, dia merasa tenang dengan keimanannya, bukan merasa aman dari makruh, tidak, tapi dia tahu dengan keimanannya tersebut, ya, dia merasa mantap dengan keimanannya, dia kokoh dengan keimanannya, ya, dan tidak mau yang lainnya, tidak mau selain al-iman. Ya. Walaysat mudrakatan, dan ini tidaklah bisa dirasakan atau didapatkan bilu'abi walfam, dengan ya air liur dan fam, mulut, artinya bukan rasa manis yang ada di mulut kita, bukan. Ya, ketika dikatakan manisnya iman, ini bukan perkara hissiyah yang dirasakan dengan ya indra perasa kita, bukan. Tetapi fal maqsudu bil halawati huna, yang dimaksudkan dengan rasa manis di sini adalah al halawatul qalbiyah, rasa manis yang ada dalam hati. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara. Perkara yang pertama, dan ini yang menjadi syahid di dalam bab kita, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ya, yaitu yang paling dia cintai adalah Allah, ya, kemudian adalah Rasulnya. Ya, ini yang pertama, perkara yang pertama. Dan ini sejalan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Dalil-dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya, seperti hadis Anas sebelumnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seorang itu sampai aku lebih ia cintai, ya, daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Dan sebagaimana kita jelaskan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ahabbu ilaihi mimma siwahu, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ai ahabba ilaihi minad dunya kulliha. Lebih dia cintai daripada seluruh dunia ini. Wa nafsihi, dari dirinya bahkan. Ya. Kita juga sudah sebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau, ya, lebih dicintai oleh Umar radhiyallahu taala anhu daripada seluruh manusia kecuali diri beliau. Kecuali diri beliau. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar. Wallahi taib. Walla walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Ya. Qala al-ana wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi, kata Umar. Ya, al-ana, sekarang wahai Rasul, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya. Ini kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa waladihi wa walidihi wa zawjihi wa kulli syai'in siwahuma. Ya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari istrinya atau suaminya, dan dari segala sesuatu selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Ya. Selain Allah dan Rasulnya, dia lebih, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Bagaimana dengan kita, ya? Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu mengklaim, oh saya sudah seperti itu, oh itu saya banget. Ya, cek aja diri masing-masing. Ya. Karena konsekuensinya itu adalah mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan ya keduanya lebih kita cintai daripada selain keduanya, ya konsekuensinya kita lebih mendahulukan ya perintah Allah, perintah Rasulnya daripada perintah selain keduanya, daripada syahwat kita, ya, daripada syahwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata ya, kita lebih mengedepankan syahwat kita, ya, atau lebih mengedepankan rasa tidak enak kita kepada manusia yang lainnya dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya tahu diri aja, berarti level kita belum sampai kepada ya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada keduanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya iman kita masih kurang, perlu kita perbaiki. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang ya, wa yashmalur rajula wal mar'ah, mencakup laki-laki dan perempuan. La yuhibbuhu illa lillah. Allamu litta'lil aymin ajlillah. Dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qa'imun bi ta'atillah azza wa jalla. Karena yang dia cinta itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mencintainya. Ya. Qala wa hubbul insani lil mar'i lahu asbabun katsiratun. Kecintaan seorang kepada orang lainnya ya, itu memiliki banyak sebab. Ya. Yuhibbuhu lidunya. Dia mencintai orang tersebut karena perkara dunia. Ya, karena perkara dunia. Ya. Dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Iya kan? Ya. Kalau pepatah lama mengatakan ada gula, ada semut. Ya. Masih diajari enggak pepatah-pepatah seperti ini? Ya, ada gula, ada semut. Ya. Kalau seorang itu memiliki harta ya, yaitu gulanya tadi, banyak semut yang nempel ya. Kalau orang sudah bergelimang, dianggap sukses dunianya, hartanya, jabatannya atau lain sebagainya, banyak orang yang tiba-tiba ngaku sebagai teman, ngaku sebagai keluarga. Tapi coba ketika dalam keadaan susah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kecintaan karena dunia. Wa yuhibbuhu lil qarabah. Atau mencintai orang lain karena qarabah, karena kekerabatannya. Ya. Karena dia kerabat kita. Ya. Karena dia keluarga kita. Wa yuhibbuhu lizamalah. Ya. Dia mencintainya karena pertemanan. Ya. Ini sebab. Sebab seseorang mencintai orang lain. Wa yuhibbul mar'u zawjatahu lil istimta'. Ya, dia mencintai, seorang mencintai istrinya. Ya, karena dia bersenang-senang dengan istrinya. Baik. Wa yuhibbu man ahsana ilaihi. Dan dia mencintai man ahsana ilaihi. Siapa yang berbuat baik kepadanya. Ya, karena itu sifat manusia. Ya. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sebaliknya tidak menyukai orang yang berbuat buruk kepadanya, itu sifat manusia sudah. Ya. Baik. Nah, kadang kecintaan karena Allah itu terbentur dengan karena sebab-sebab kecintaan yang lain ini. Ya. Lakin idza ahbabta hadzal mar'a lillah. Akan tetapi kalau engkau mencintai, ya, orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ini yang lebih utama. Ya, boleh enggak mencintai orang karena kekerabatan kita? Itu memang sebagaimana kita sebutkan. Ya, kecintaan yang suatu yang natural, tabii. Ya, anak cinta kepada orang tuanya, orang tua cinta kepada anaknya. Ya. Tetapi ketika yang diutamakan adalah karena Allahnya, maka fa inna dzalika min asbabi wujudi halawatil iman. Ya. Karena yang demikian itu min asbabi wujudi halawatil iman. Disebabkan, ya, seorang itu merasakan manisnya iman. Ya, ini sebab yang kedua. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukhdhafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi surah fi kafirin aslama. Ya. Poin yang ketiga ini adalah penggambarannya pada seorang kafir yang kemudian dia masuk Islam. Ya. Orang kafir dia masuk Islam. Fahuwa yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Dia tidak suka dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, dia tidak mau masuk neraka karena dia tidak mau dia kembali kepada kekufuran dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya. Wa innama dzakara hadhihi surah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, situasi yang seperti ini, li'annal kafira ya'lafu ma kana 'alaihi awwalan, ya, karena orang kafir dia sudah terbiasa dengan kehidupannya sebelumnya, ya, mungkin dia bebas dengan kehidupannya sebelumnya, ya, mungkin dia atau berapa banyak orang yang tadinya adalah orang-orang yang sukses misalnya, kemudian, ya, mendapatkan hidayah masuk Islam, kemudian mendapatkan ujian, ya, ditinggalkan misalnya oleh orang-orang dekatnya dan lain sebagainya, ya, atau teringat bahwasannya kehidupan sebelum Islam, ya, itu kehidupan yang bebas, dia bisa apa saja, ya. Nah, ini godaan, farubbama yarji'u ilaihi, bisa jadi dia kembali kepada kekufuran, ya. Berarti apa kalau dia kembali kepada kekufuran? Keimanannya belum mantap, keimanannya belum kokoh. Baik. Bikhilafi man la ya'riful kufra aslan, berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami kekufuran, artinya dia, ya, berada di lahir sebagai muslim, tumbuh di lingkungan islami, ya, berbeda. Ya, orang yang mungkin dia lahir sebagai muslim, tetapi dia tumbuh melakukan banyak, hidup bebas, kemaksiatan, ya, tidak ada yang melarang, mau melakukan ini terserah dia, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dia, ya, untuk beriltizam istiqamah di atas syariat, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin hampir kita semua seperti itu, ya, berusaha saat ini untuk semampu kita mempelajari syariat ini dan mengamalkannya, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kira-kira ada godaan balik lagi gak? Hah? Ya, dulu ngapa-ngapain bebas, ya, dulu, ya, mau dapat uang dengan cara apa saja bisa, ya. Nah, ini juga tantangan, seberapa kuat keimanan seorang, ya, seberapa kuat keimanan seorang, dan berapa banyak mereka yang berguguran, ya, di tengah jalan, kembali ke kehidupan awalnya, ya, kemudian akhirnya menjelek-jelekkan syariat, belum merasakan manisnya iman, berlimpahnya materi, ya, menjalani kehidupan kita sebagai seorang hari, bukan karena itu dunia, tapi karena kita, ya, memperkuat membantu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Ya. Jangan silau dengan yang orang lain yang katanya sukses. Ya. Yang katanya hidupnya senang. Belum tentu. Ya, berapa banyak ya mereka yang profesinya menghibur orang lain, akhirnya depresi, mati, bunuh diri. Ya enggak? Ya. Katanya nyanyi itu menghibur, banyak penyanyi mati bunuh diri. Ya. Artis, aktor mati bunuh diri. Ya. Pelawak yang katanya profesinya menghibur orang lain. Ya, banyak kedapatan dari mereka yang memakai narkoba. Kenapa orang pakai narkoba coba? Kalau bukan untuk menghibur diri sendiri, karena stres, karena tekanan dan lain sebagainya. Berarti kan gak bahagia yang seperti itu. Ya. Berapa banyak orang yang hartanya jauh, ya, harta kita dikumpulin semasjid, lebih banyak harta dia, tapi juga gak bahagia. Dan berapa banyak orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, tapi dia bahagia. Bahagia-bahagia yang hakiki. Ya. Bukan bahagia yang relatif, Pak. Ya. Beda. Ya. Dan kalau seorang itu dia, ya, dengan kehidupannya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia bisa beribadah, taat, bisa belajar, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, mempergunakan waktunya dengan baik, dia lebih nyaman, dia lebih tenang, dia lebih tentram dengan itu, daripada kalau dia kembali kepada melihat kembali kepada kehidupannya yang dulu mungkin penuh kebebasan, sukses kata orang lain, tapi dia tidak suka, lebih nyaman dengan kehidupan saat ini, ya, mudah-mudahan, ya, dia adalah orang yang sudah bisa merasakan manisnya, ya, manisnya keimanan, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang termasuk orang yang seperti ini, orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, ya, tentu merasakan manisnya iman itu ya berbeda-beda tergantung dengan tingkat keimanan kita, dan tingkat keimanan kita berbeda-beda, tapi paling tidak ya ini adalah perkara yang baik ketika kita merasakan, ya, ketika kita berusaha untuk taat pada Allah. Betul, di situ bukan berarti tidak ada tantangannya, ada tantangannya, ya. Bukan berarti tidak ada masalah, ada pasti masalah itu ada. Ya. Tetapi kita akan lebih merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dengan keimanan kita kepada Allah, dengan mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Ya. Daripada ketika kita bersama dunia. Kehidupan kita adalah kehidupan duniawi. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah merasakan nikmatnya keimanan, ketentraman kehidupan kita di dalam keimanan ini, ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita termasuk di antara mereka yang bisa, yang sudah mendapatkan yang dan merasakan manisnya iman di dalam hati kita. Wallahu taala alam. Naqtafi lahuna. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.